Kenangan lama terbias di kaca-kaca. Wajahku yang panas membara, menyala membakar sukma yang celaka. Aku terluka. Kemana diriku pergi setelah mati? Alam fana, alam baka, lalu akan kemana lagi? Sana dunia yang penuh dengan orang-orang yang sedang berdoa dan berbuat dosa. Adakah aku kan pergi ke dunia sunyi, sunyi dan sendiri? Terbang ke dunia huru-hara, aku terlena. Aku terluka. Dunia hatiku di sana. Dunia yang penuh dengan orang-orang yang sedang berdoa dan berbuat dosa. Ataukah ku kan pergi ke dunia sunyi, sunyi dan sendiri. Mamaku sepi